Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli, Rektor College University Islam Perlis, dan Syekh Dr. Wan Syukri Wan Ismail, dan semua hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, serta hadirin yang berada di luar hadirat, sama juga yang berada di luar dan yang sedang ikuti di dalam Facebook, dalam web yang disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Haramain Jamiah Fatani pada malam ini. Alhamdulillah, kita bertuah dengan kehadiran dua tuan guru, dua tokoh alim di rantau kita ini. Alhamdulillah, dengan tidak memanjangkan kalam dan mukaddimah, tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini berhubungan dengan harmonisasi dalam pengamatan agama Islam. Saya minta Profesor dulu untuk menyampaikan soalan yang saya akan tujukan kepada Profesor, iaitu kenapakah pentingnya berharmoni dalam menyampai ajaran Islam kepada masyarakat. Ini adalah suatu perkara yang penting, dan kalaulah kita mengambil isi yang akan disampaikan oleh Profesor kita, insyaAllah akan menjadi suatu sinaran cahaya kepada masyarakat kita dalam menyampai ajaran Islam kepada masyarakat. Dengan segala hormatnya, Profesor dijemputkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Terima kasih kepada pengurus moderator majlis forum kita pada malam ini, yang saya muliakan sahabat saya Dr. Wan Syukri, yang bersama-sama menjadi ahli panel, yang berusaha timbalan rektor, pensyarah-pensyarah, guru-guru, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada malam ini. Dan saya kira inilah kali pertama kot saya berkuliah di bumi Fatani ini. Datang ke bumi Fatani ini banyak kali dah, tapi berkuliah, berforum, rasanya ini kali pertama lah. Jadi saya tak pasti adakah bahasa saya ini boleh difahami ataupun tidak. Tapi kalau rasa-rasa tak faham tu, angguk-angguk saja. Angguk-angguk sajalah, mudah-mudahan kefahaman tu datang kemudian. Kerana dulu, sewaktu saya umur 18 tahun, saya habis sekolah. Habis saja sekolah, dalam tempoh nak keluar keputusan peperiksaan tu, saya pergi ke Pengkalan Hulu, sempadan Thailand lah, sempadan Fatani. Jadi ada ustaz-ustaz yang mengajar nahwu di situ, dia berasal daripada Fatani. Jadi ada, bila dia mengajar tu, ada perkataan-perkataan tu yang saya tak faham. Jadi bila kita kata, "Ustaz, tak faham," dia kata, "Tak apa, kefahaman tu datang daripada Tuhan, bukan daripada ustaz." Jadi rupa-rupanya betul, memang kefahaman tu datang daripada Tuhan sebenarnya. Mula-mula tak faham, tapi lama-lama bila dah sampai Jordan, Allah Ta'ala beri kefahaman tu. Benda-benda yang kita belajar dulu masa di pondok datang balik. Oh, ini dulu yang saya belajar dulu. Kaedah-kaedah tu baru kita faham. Jadi kalau tak faham, kefahaman tu datang daripada Tuhan, bukan daripada saya lah. Okey, baik. Tajuk kita hari ini ialah harmonisasi. Maksudnya lebih kepada nak menjadikan kita ni bersifat harmoni. Sebelum saya nak masuk pada tajuk, ataupun saya nak jawab soalan, saya tak boleh nak sembunyikan rasa kagum saya kepada masyarakat Islam Fatani ni. Masuk-masuk ke bumi Fatani ni, daripada Perlis tadi, saya jalan naik kereta tadi, saya melihat ya, masih kukuh ya, pegangan agama orang-orang Fatani ni kepada Islam walaupun duduk dalam kerajaan minoriti Muslim. Saya jalan tadi, saya nampak Masya Allah masih ada lagi, masih ramai, bukan kata masih ada, masih ramai lagi muslimahnya yang berhijab, menunjukkan identiti zahir Muslim itu, zahir Islam itu masih ada. Bila kita sebut tentang harmoni, nak mewujudkan suasana yang harmoni, maka di sini lebih penting dan lebih utama. Kerana apa? Kerana kalian merupakan duta Islam yang dilihat oleh orang-orang bukan Islam yang berkuasa dalam negara ini. Bagaimana Islam itu dipraktikkan, mereka akan tengok dan mereka akan nilai. Dan saya kagum dengan masyarakat Muslim Fatani kerana mereka lebih mempunyai jati diri walaupun suasana mungkin lebih mencabar daripada apa yang berada di Malaysia, jiran kalian. Yang mana kami, pemerintahnya pemerintah Muslim, majoriti Muslim. Jadi mungkin kadang-kadang kami ini terlupa banyak, leka. Sebab apa? Sebab berkuasa. Maka di sini perlu untuk berhati-hati. Nak bercakap kena berhati-hati, nak bertindak perlu berhati-hati, kerana penguasanya bukan Muslim. Tetapi Alhamdulillah, begitu baik keharmonian yang ditunjukkan oleh orang Islam di sini, sehingga pemerintah di tempat ini membenarkan masyarakat Muslim untuk ada universiti. Ini satu benda yang menakjubkan, satu benda yang saya kagum dan saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setidak-tidaknya tugas kami sebagai orang kata apa, Muslim yang duduk dalam kerajaan Islam, setidak-tidaknya ringan kerana fardu kifayah itu telah disahut oleh sahabat-sahabat yang berada di Fatani ini. Alhamdulillah. Dan saya doakan agar kalian semua diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuatan, dengan jati diri yang mantap. Mudah-mudahan lebih ramai masyarakat melihat keindahan Islam dan tertarik dengan Islam itu, insyaAllah. Bercakap tentang isu harmoni, harmonisasi, maksudnya nak menyampaikan Islam itu secara harmoni. Kan di Malaysia sekarang ni tengah jadi satu polemik, doktor. Tengah jadi kacau. Kenapa kacau? Kerana kerajaan Islam, kerajaan Malaysia sekarang ni nak memperkenalkan pengajaran hadis 40 di sekolah-sekolah kerajaan seluruh. Nak ajar hadis 40 pada anak-anak murid Muslim. Jadi ada sebahagian daripada orang bukan Islam yang duduk di Malaysia bantah, tak setuju. Sebab apa tak setuju? Sebab dia kata, sebahagian mereka kata dalam hadis 40 tu ada hadis nombor 8. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dia kata macam mana ni nak ajar anak-anak kecil di sekolah-sekolah rendah, umur 7 tahun, umur 8 tahun, macam mana kita nak ajar dia perang? Sebenarnya kita perlu, kerja kita banyak lagi. Bila orang tengok Islam, orang nampak pengganas. Bila orang tengok Islam, orang nampak ISIS. Sedangkan ISIS tak sampai 1% pun daripada bilangan umat Islam seluruhnya yang ada dalam dunia ini. Tak sampai 1%. Sikit sangat. Tapi orang nampak yang tu. Sedangkan Muslim di serata dunia tidak pernah, apabila mereka berkuasa, tidak pernah menindas mana-mana bukan Islam. Bahkan kita mengatakan mana-mana orang yang masuk Islam kerana dipaksa, imannya tidak sah. Kerana iman itu at-tasdiqu bil qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Kerana iman itu mesti percaya dengan jiwa, mengucap dengan lidah, dan membuktikan dengan amalan, mengamalkan rukun-rukun Islam. Tapi ada orang-orang yang bukan Islam yang terkeliru hari ini. Bila tengok Islam, dia jadi takut dah. Bila tengok orang ada jambang, dia jadi takut dah. Maka tugas kita untuk menunjukkan bahawasanya hadis nombor 8 dalam hadis 40 Imam Nawawi itu, sebenarnya itu adalah jalan terakhir untuk Islam mempertahankan dirinya apabila permusuhan berlaku. Kenapa? Kerana di sana terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suruh kita menjadi manusia yang lunak kepada orang lain. Kenapa? Kerana manusia ini terhasil, dicipta oleh Allah Azza wa Jalla daripada jasad dan roh. Manusia ini ada jiwa, ada jantung. Manusia ini ada akal. Manusia ini ada perasaan. Manusia ini ada panca indera. Manusia ada akal. Maka Allah Azza wa Jalla menyediakan di dalam Al-Quran hujah-hujah, dalil-dalil tentang kebesaran dan keagungan Tuhan supaya kita sembah dia. Orang-orang yang tak tahu, maka diberitahu dengan hujah. Tapi dalam dunia ni, bukan semua orang tak tahu. Ada yang tahu. Di kalangan orang Islam, dalam kalangan orang Islam ni, berapa ramai yang tak tahu tentang salat tu wajib? Saya ingat, kalau dia kata dia Muslim, lahir dalam keluarga Islam, tiba-tiba dia kata, saya tak tahu solat tu wajib, saya ingat solat tu makruh, jadi saya tak solat lah. Betul-betul, kata orang perleh, betul-betul mangkak lah kan. Tak tahu lah orang petani sebut apa, saya tak tahu lah kan. Tapi betul-betul reput dan teruk lah ilmu dia, sampai solat pun tak tahu. Tapi pasal apa begitu ramai orang Islam yang tak salat? Pasal apa begitu ramai umat Islam yang meninggalkan salat? Bukan sebab dia tak tahu. Dia tahu. Tetapi dia tak mahu. Kerana ada isu lain selain daripada hanya sekadar memberikan maklumat. Beri maklumat betul. Beri ilmu. Bagi orang yang tak tahu, kita sampaikan dengan hujah. Tapi ada di kalangan manusia, tak sama kadar pemikiran dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam masyarakat, ada yang pandai, ada yang kurang pandai. Tapi bukan kurang pandai itu maksudnya bukan dia tak pandai, dia pandai bab lain. Kan? Ada orang belajar sampai PhD. Kan orang tanya saya, tak penat ke belajar sampai PhD? Kan doktor, kita alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki sambung sampai PhD. Saya kata saya minat. Tapi bab lain saya tak pandai, jangan suruh saya pergi tangkap ikan, saya tak tahu. Usah beri suruh tangkap ikan. Ikan pun saya tak tahu nama kadang-kadang. Ni ikan apa ya? Tak tahu. Jangan suruh saya tanam pokok, saya tak tahu. Tak pandai saya. Ada orang Allah Ta'ala berikan dia, setiap manusia Allah Ta'ala jadikan mempunyai tawajuh mukhtalif. Tawajuh ataupun kita kata tumpuan yang berbeza-beza. Begitu juga sahabat Nabi SAW. Ada yang pandai dalam ilmu, maka dia menjadi pakar rujuk. Abu Bakar, Umar, ini semua pakar rujuk. Ali, pakar rujuk. Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, ini pakar rujuk. Hebat dalam riwayat, hebat dalam ilmu. Tapi ada yang tak berapa hebat dalam ilmu, tetapi dia hebat dalam perang, seperti Khalid Ibn Walid. Dia tak terlibat banyak dalam periwayatan hadis, kerana dia lebih kepada praktikal, hands on. Dia menjadi tentera. Allah menjadikan manusia itu saling melengkapi. Kalau semua orang jadi macam saya, siapa nak tanam pokok dokong? Kan? Kat Thailand ni banyak pokok dokong saya tengok. Kalau semua orang jadi macam kami, ustaz-ustaz belaka, siapa nak bina masjid? Maka Allah menjadikan manusia itu berbeza kemampuannya, berbeza minatnya. Oleh kerana itulah kita kena sampaikan sesuatu berdasarkan keadaan manusia. Berdasarkan keadaan manusia. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh kita memperbaiki akhlak. Kerana ada manusia dia tak tengok sangat pada hujah, dia tengok pada akhlak. Akhlak kena baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di tempat akhlak yang tertinggi. Innaka la'ala khuluqin azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang teragung dari sudut akhlaknya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, akhlak ma min syai'in asqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq, atau kama qala hadis Tirmizi. Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat di atas timbangan di hari kiamat melainkan daripada akhlak yang baik. Ya, insyaallah. Ada orang tengok? Ya. Ada orang tengok akhlak? Masih habis ke? Ya. Oh, masih habis, masyaallah. Ya, untuk round pertama ya, untuk insyaallah. Untuk round pertama. kita insyaallah kita akan bersambung. Baik, saya hal, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Insyaallah.